حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، segala puji bagi Allah yang memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita dalam setiap aktivitas kita, dan kita sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam ibadah kita agar kita mampu mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Allah, dalam ta'lim kita, dalam ta'allum kita, dan segala macam ibadah, kita sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tentang kesabaran, hadis yang ke-43, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada file PDF antum bisa lihat di halaman 258. Hadis yang ke-43, qala al-mu'allif rahimahullah al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi rahimahullah ta'ala fima naqalahu an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allah bi'abdihi khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menyegerakan hukuman atau azab di dunia. Jadi jika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan menyegerakan hukuman atau siksaan bagi dia di dunia. Siksaan dalam bentuk musibah dan yang lainnya. Wa idza arada Allahu bi'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, Allah tahan kesalahannya, tidak Allah hukum di dunia, hingga nantinya Allah akan sempurnakan balasan atas dosa-dosa dia itu nanti pada hari kiamat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil balaa. Sesungguhnya besarnya balasan adalah bersamaan dengan besarnya musibah atau besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah ta'ala jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Allah akan uji suatu kaum ketika Allah mencintai kaum tersebut. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, mendapatkan ujian dari Allah, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang marah, yang murka, maka dia akan mendapatkan kemarahan, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadits ini hasan. Kemudian kita baca syarah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan mungkin saya akan langsung menerjemahkan syarah beliau ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan dari syarah beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan seluruh perkara berada di tangan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kehendaknya. Karena Allah Ta'ala berfirman tentang dirinya, Allah berfirman tentang dirinya, fa'alul lima yurid. Dialah Allah yang maha berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Dalam surat Hud ayat yang ke-107. Dan Allah berfirman, innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya. Surat Al-Hajj ayat 18. Maka seluruh perkara berada di tangan Allah. Manusia tidaklah lepas dari kesalahan, kemaksiatan, atau kurang di dalam mengerjakan kewajiban. Manusia tidak luput dari kesalahan, kemaksiatan, atau kurang di dalam mengerjakan kewajiban. Jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukuman baginya di dunia. Mungkin hukuman itu terjadi pada hartanya, atau keluarganya, atau dirinya, atau orang-orang yang berhubungan dengan dia. Sesungguhnya hukuman-hukuman tersebut akan menghapus dosa-dosanya. Jika hukuman itu disegerakan di dunia, Allah akan menghapus dosa-dosa hamba itu, sehingga bisa jadi dia bertemu dengan Allah, dia sudah tidak memiliki dosa. Bisa jadi dia bertemu dengan Allah sudah tidak memiliki dosa. Bisa jadi dosa-dosa dia telah dibersihkan oleh musibah-musibah dan bencana-bencana yang dialaminya. Bahkan pada sebagian orang, ada yang ketika meninggal, ketika akan meninggal dunia, dia mengalami penderitaan saat akan meninggal dunia, karena masih tersisa satu keburukan atau dua keburukan yang ada pada dirinya. Siksaan terakhirnya dia rasakan ketika akan meninggal dunia sebagai penebus dosa-dosa yang tersisa, sehingga dia keluar dari dunia bersih dari dosa. Maka ini adalah nikmat, karena adab dunia itu lebih ringan dibandingkan adab akhirat. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhir. Kemudian kata Syekh, ya, saya baca langsung terjemahannya, tetapi jika Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, Allah akan ulur, Allah berikan istidraj, Allah berikan nikmat kepada dia, Allah halangi dia dari bencana, sehingga dia merasa bangga, merasa berbesar hati, wal iyadhu billah, dia senang dengan kesenangan yang tercela. disebabkan karena nikmat Allah kepadanya, dia tidak merasa itu adalah istidraj. Maka kemudian nantinya dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan berkubang di dalam dosa-dosanya, dan dia akan diazab dengan sebab dosa-dosa itu di akhirat. Nas'alullah al-afiyah. Maka jika engkau melihat seseorang yang bermaksiat kepada Allah, tapi Allah lindungi dia dari musibah, dari malapetaka di dunia, Allah beri dia nikmat, ketahuilah sesungguhnya Allah menginginkan keburukan bagi orang tersebut. Karena Allah mengakhirkan hukuman bagi dia agar disempurnakan dia pada hari kiamat nanti. Kemudian disebutkan hadis, inna idhamal jaza' min idhamil bala', sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala tergantung besarnya musibah. Yaitu semakin besar musibah yang diterima, maka semakin besar balasan pahala yang dia dapatkan. Musibah yang ringan pahalanya kecil, sedangkan musibah yang berat pahalanya besar. Karena Allah Azza wa Jalla memiliki karunia kepada manusia. Jika Allah memberikan ujian yang berat, Allah akan berikan pahala yang besar. Jika musibah itu kecil, ringan, maka pahalanya juga kecil. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Tetapi barang siapa yang murka, marah ketika mendapat ujian itu, maka Allah akan murka kepadanya. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tersisa dua paragraf ucapan beliau, saya baca, ana baca secara lengkap. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, wa hadhihi aidan bushra lil mu'min. Ini juga adalah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Hadis ini juga merupakan kabar gembira bagi orang-orang beriman. Idza tuliya bil musibah fala yadhunna anna Allah subhanahu yubghiduh. Jika seorang mendapatkan ujian dengan musibah, jangan sekali-kali dia menyangka bahwa Allah membenci dia. Jangan sekali-kali dia sangka Allah marah kepadanya. Bal qad yakunu hadha min alamati mahabbati Allah lil 'abdi. Bahkan bisa jadi ini adalah merupakan salah satu tanda kecintaan Allah kepada hamba tersebut. Yabtalihi subhanahu bil masa'ib fa idza radiya al insan wa sabara wa ihtasaba falahu ar-ridha. Allah memberikan ujian dengan musibah-musibah. Jika seorang manusia itu ridha, sabar, dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa in sakhita falahu sukht. Tapi kalau dia murka, dia marah, tidak rela, tidak senang, marah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Wa fi hadha hasun ala anna al-insan yasbir ala al-masa'ib. Di dalam hadis ini terdapat anjuran agar manusia bersabar ketika mendapatkan musibah-musibah. Hatta yuktaba lahu ridha minallahi azza wa jalla, hingga nantinya tercatat keridhaan Allah untuknya. Kalau dia bersabar, dia ridha, dia tidak murka kepada Allah atas musibah itu, maka bisa jadi Allah akan ridha kepadanya. Nah, wallah al-muwaffiq, dan Allah lah saja yang memberikan taufiq. Naam. Tayyib. Al-afu minkum. Mungkin pada malam ini kajian kita lebih singkat dari sebelumnya, dari biasanya, karena keterbatasan yang ada. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Abu Umar. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.